Ku sadari kau yang dipilih bagi diriku, jalani hidup, jagakan cinta walau pahit terkadang. Kau yang ku cinta, selalu setia bersahaja saat cinta hampa tak lagi berkata. Dapatkah kita bertahan terus bersama menggapai harapan fajar yang akan datang. Selalu mencinta. Dan hidup ini tak selalu mudah, kadang kelabu sesakkan kau. Namun hadirmu membuat mencintai.